kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik, anak-anakku, para hadirin semuanya di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Dan juga tak lupa kami menyapa para pemirsa, pendengar setia Radio Insani FM 88.8 FM di wilayah Berlingmas Cakep Purbalingga, Banyumas, kemudian Cilacap dan Kebumen, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dan juga para pemirsa Uthman TV dan Ahsan TV nun jauh di sana, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya, Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas tentang bab al-mujahadah, kesungguhan seorang muslim dalam memaksa jiwa, hati, lisan dan anggota badan untuk melakukan segala macam bentuk ketaatan, dan memaksa jiwa, hati, lisan dan anggota badan untuk menjauhi segala perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari mujahadah. Jadi mujahadah tidak harus di rumah, tidak harus di toko. Ternyata mujahadah itu bisa sepanjang hidup kita. Di jalan-jalan bisa bermujahadah atau tidak? Bisa. Contohnya apa? Menahan pandangan. Contohnya lagi apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Di pasar bisa bermujahadah atau tidak? Bisa, sangat bisa. Dan itu adalah tempat yang memerlukan banyak mujahadah. Mulai mujahadah hati, mulai mujahadah lisan. Hati itu pripun? Tonggone payu, awake dhewe durung payu, hasad, grundel. Ini butuh mujahadah supaya tidak hasad, tidak grundel. Grundel niku bahasa Indonesianya napa? Ya, ngedumel. Itu bahasa Jawa lagi. Kemudian lisan, ya, dijek ngerasani orang lain, mujahadah, tahan. Ya. Kemudian banyak sekali, ya, banyak sekali tentang masalah mujahadah. Jadi mujahadah itu bukan hanya khusus di satu tempat sementara tempat yang lain tidak ada. Termasuk datang sholat berjamaah, mujahadah atau tidak? Mujahadah. Sholat berusaha untuk khusyuk, mujahadah atau bukan? Mujahadah. Di imame mau moco opo, niku kelingan. Ini bentuk mujahadah. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kita bahas. Jadi mujahadah itu adalah sangat luas. Perjuangan seorang insan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, dan perjuangan seorang insan untuk menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir di dua pekan yang lalu kita membahas hadis ke-6, nggih. Yaitu tentang atau hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang seorang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Tapi di masing-masing keduanya ada kebaikan. Kemarin sudah kita bahas bahwa pendapat yang benar dalam menjelaskan hadis ini yang dimaksud mukmin yang kuat adalah mukmin yang kuat badan atau imannya? Kuat iman. Jadi asalnya itu adalah kuat kuat iman. Sementara badan itu ngikuti. Kalau imannya kuat, maka kekuatan badannya akan menjadi sebuah kebaikan. Ya, tapi kalau imannya lemah, bahkan mungkin tidak memiliki iman, kekuatan badan saja tidak akan mendatangkan manfaat. Nah, seorang yang beriman, memiliki iman di dalam hatinya, meskipun imannya lemah, apalagi imannya kuat, maka tetap memiliki apa? Kebaikan. Baiknya di mana? Karena dia beriman. Ya, karena dia beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Ya. Wala, kalau dalam ayat itu, wala amatu mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Ya. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah. Musyrikah itu yang menyekutukan Allah. Ya. Sungguh budak wanita yang beriman jauh lebih baik untuk kalian nikahi ketimbang wanita musyrikatun, ya, meskipun wanita itu a'jabatkum. Apa a'jabatkum? Membikin kita ini apa? Takjub. Wahyu piyangati. Ya. Meskipun seperti itu, tapi ternyata musyrikatun. Ya, mending milih amatun mu'minatun. Ya. Jadi kekuatan iman, harga iman itu luar biasa. Baik, itu faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah, semangatlah untuk mendapatkan segala perkara yang bermanfaat bagimu. Perkara apa yang kita ini dianjurkan untuk bersungguh-sungguh mendapatkannya? Perkara dunia yang bermanfaat bagi kita dan juga perkara akhirat. Semangat. Ya. Kalau memang makan itu ada manfaatnya bagi kita, ya lemangan semangat. Makannya sambil apa? Semangat. Karena yang mendatangkan dengan izin Allah akan memberikan apa? Kesehatan. Kalau memang sebagian orang olahraga, dengan olahraga-olahraga yang tidak terlarang dan tidak terlalu berlebihan, ya, dan tidak merupakan olahraga yang sia-sia, maka semangat untuk melakukan hal itu karena olahraga dengan izin Allah mendatangkan kesehatan. Kalau menikah bagi para pemuda memang mendatangkan manfaat bagi dia, ya, maka dengan izin Allah, maka legolek nggih semangat. Ya, jadi seperti itu. Jadi segala perkara dunia yang mendatangkan manfaat, perkara yang mubah mendatangkan manfaat, bahkan yang dianjurkan dan mendatangkan manfaat dan bukan hal yang sia-sia, maka kita harus semangat untuk mendapatkannya dan mengerjakannya. Terlebih dalam urusan akhirat. Kalau memang sebuah amalan itu bermanfaat bagi kita, balasannya itu ada ampunan dosa. Apalagi misalnya diangkat derajatnya. Apalagi misalnya masuk ke dalam surga. Apalagi dijauhkan dari api neraka. Semangat. Ya, semangat. Contohnya misalnya jalan menuju masjid. Ya, setelah berwudu. Ya, jalan menuju masjid setelah berwudu. Atau juga misalnya sholat lima waktu. Atau misalnya puasa. Misalnya lagi apa? Sedekah. Contohnya lagi apa? Kalimat thayyibah dan seterusnya. Ya, ihris ala ma yanfu'uka. Kemudian dari kata-kata ihris ala ma yanfa'uka, kata-kata manfaat. Ini kemarin dibahas oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, pembahasan yang cukup panjang. Dari situlah kita bertolak dalam mempertimbangkan kebaikan dan keburukan. Kalau ada dua kebaikan yang tidak mungkin kita kerjakan dalam waktu yang bersamaan, mana yang kita pilih? Yang paling bermanfaat. Ya, yang paling bermanfaat. Misal, ini sudah qomat sholat subuh. Kemudian kita baru saja masuk ke dalam masjid. Ikut imam sholat subuh. Dapat takbiratul ihram bersama imam. Atau kita sholat qobliyah subuh. Ini kan manfaat. Yang ini juga manfaat. Nah ini. Ihris ala ma yanfa'uka. Ayo semangat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi bagaimana sikap kita? Takbir satu dengan niat dua? Tidak mungkin. Ya. Sholat wajib kok digabung karo sholat sunnah. Maka yang paling bermanfaat adalah mengerjakan sholat fardu. Nah Ustaz, tahiyatul masjidnya bagaimana? Tahiyatul masjidnya gugur. Sudah cukup dengan sholat apapun yang kita kerjakan ketika kita masuk ke dalam masjid. Berarti begitu kita sholat subuh, tahiyatul masjidnya gugur, garek. Tinggal qobliyah subuh. Gimana caranya? Diqodok. Ya, diqodok. Bagaimana cara qodoknya? Ini mungkin yang belum diketahui nggih, atau mungkin yang belum banyak diketahui. Belum banyak diketahui. Qodoknya langsung setelah selesai sholat subuh. Ya, kalau ada sebagian rampung sholat subuh, kok ngerti-ngerti ngadek. Ketika ditanya sholat apa? Ternyata qodok qobliyatal fajr atau qobliyatal subuh. Itu boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Kanjeng Nabi dan tidak diingkari. Jadi enggak usah takut, waduh, aku urung qobliyatul fajr. Imamnya takbir langsung. Enggak perlu. Ya, salat saja subuh dengan tenang, selesai baru salat qobliyatul fajr qadha. Ustaz, nanti orang-orang pada heran. Setahunya kan setelah subuh tidak boleh sholat. Ngumpet ke belakang. Jadi biar tidak menimbulkan apa? Prasangka, praduga, syakwa, sangka. Kecuali kalau sudah pada sama-sama tahu. Tidak apa-apa. Tapi kalau jamaah kira-kira ini belum kayak tahu, belum pada tahu. Mundur. Ngumpet. Ya, kemudian sholat qobliyatul fajr di qodok. Itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat, mengqodok sholat qobliyatul fajr dan disaksikan oleh siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diingkari. Kalau enggak salah sahabatnya namanya Qais radhiyallahu taala anhu. Nah, ini ihris ala ma yanfa'uka. Dari sini kita bertolak, manfaat mana yang paling besar, itu yang kita ambil. Demikian juga kalau kemarin sudah kita pelajari, kalau kita berhadapan dengan dua macam bahaya, dua macam madarat, sama-sama haram, sama-sama apa? Haram. Tapi salah satu, atau tapi untuk melangsungkan kehidupan kita misalnya, itu harus melalui salah satunya, harus dilewati ini, harus kita kerjakan. Kalau enggak, salah satu maslahat dari syariat lenyap. Kan salah satu maslahat syariat itu menjaga jiwa, ya, menjaga jiwa. Agek nun sewu, agek napa niki ngemil, ya, ngerti-ngerti keselek, nyangkut. Di sampingnya ada sapu sodo, kan nggak mungkin tuh disogrok ngaku sapu sodo. Di sini ada khamer yang 15% tingkat khamernya, yang 10% nggak ada air putih alkoholnya, ya, kadar alkoholnya 5%, yang ini 10%, nggak ada air putih, nggak ada sirup, nggak ada air kelapa, nunggu manjat kelapa selaan diumumkan. Sampun kapundhut wonten ing ngarsan dalem Allah jalaran keselek. Terus digawa manjat klopo innalillahi. Ini kalau enggak kita lakukan salah satunya ini, pilih salah satu, bablas nyawa. Ya, nasallahu salam wal afiyah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pilihan kemudian kemudahan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Maka mana yang panjenengan pilih? Satu-satunya cara ya nenggak itu. Enggak ada yang lain sudah. Mana yang kita pilih? Yang madorotnya lebih kecil. Mana yang kita ambil berarti? Yang mengandung alkohol 5%. Dene teseh keselek. Ya diambil yang 10%. Ya. Dong, daripada meninggal dunia. Ya. Itu yang dicontoh, kalau contoh seperti ini enggak persis. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab yang lain mencontohkan itu tadi. Khamer untuk menghilangkan apa? Ghussah. Ghussah itu semacam keselak di dalam ini. Ya, di tenggorokan apa kerongkongan begitu. Tapi kalau orang mengatakan untuk menghangatkan badan, enggak. Khamer itu bukan untuk menghangatkan badan, ning marai mendem. Niku nggih. Wallahu taala alam bi ashab. Baik. Ini ternyata Masya Allah ini. Kata-kata ihris ala ma yanfa'uka nek dikupas, dipreteli, ini sebuah kaidah, ya, sebuah patokan untuk menjalani kehidupan manusia di alam dunia. Kita kan biasanya pilah-pilah terus. Piye yo? Mangkat ngaji opo mangkat nonton bal-balan. Ya kan? Iki ngaji wis tahu. Nek bal-balan durung tahu. Ya. Karena kalau ngaji sudah pernah ini pembahasannya ya fikih wudu, fikih salat. Tapi kalau bal-balan ini baru kali ini ketemu di final ini. Wasit ketemu wasit. Ya kan? Baru kali ini. Jadi kan kita ini milih yang mana? Mangkat ngaji. Ustaz, bal-balannya jam loro bengi. Kalau bal-balannya jam 2 malam, berarti ada bal-balan sama tidur malam. Mana yang lebih manfaat? Tentunya tidur malam supaya bisa bangun apa? Saya pernah diceritani seorang ustad dari Sumatera sana. Ustaz katanya, dia cerita, kalau bicara itu mantap sekali. Ustaz, saya itu dulu pecinta bola. Tapi saya berhenti. Oh iya Ustaz, gimana kok berhenti? Gara-gara satu kejadian. Apa itu Ustaz? Saya itu saking senangnya bola Ustaz katanya. Ketika saya sholat, pikirannya apa? Bola. Sehingga tiba-tiba ketika saya sholat itu, gol. Astagfirullahaladzim. Itu tingkat ustad. Ya. Cerita saya sudah, mungkin dia ketika itu masih apa? Masih muda. Saking senangnya bola, pas sholat, metu apa? Gol. Ya mungkin kita enggak sampai keluar kata gol, tapi teng mriki wah kayak mau gule yo apik tenan ya. Surate napa sing diwaca imam? Apa yo? Jadi hati-hati. Kita harus tetap hati-hati. Ini patokan yang sangat bermanfaat untuk menjalani kehidupan. Silakan monggo dicakaken. Ya, diterapkan dalam kehidupan kita. Kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu faedah berikutnya, wasta'in billah wala ta'jas. Jangan lupa senantiasa minta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena kadang seorang kalau sudah diberi kemampuan oleh Allah, sok lali. Bukan sok, sering lupa. Mau berangkat masjid, lah perek iki. Ya, mau berangkat masjid, lah dekat saja kok. Padahal dia dalam setiap langkah hidupnya harus minta tolong kepada Allah. Makanya nuwun sewu, supaya hati itu ingat, kalau kita ini harus minta tolong kepada Allah, lisan itu membantu. Jadi kalau sudah sampai ke masjid, jangan lupa mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau bisa ngikuti taklim sampai selesai, enggak ngantuk, ya kan? Maka setelah itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau diminta menirukan perkataan ustadz dari awal sampai akhir, kok bisa? Maka kita harus mengucapkan apa? Alhamdulillah, karena semua itu adalah pertolongan dari Allah. Kita harus bersyukur. Bersyukur atas pertolongan Allah. Saya akan berikan sedikit faedah walaupun sedikit menceng ya. Syukur itu kalau bahasa Arab arti asalnya, jadi arti asal kata nopo syukur itu adalah tampaknya, terlihatnya bekas, ini pada kata asalnya nggih, kata asalnya ini dirunut, terlihatnya bekas-bekas sisa makanan pada hewan. Terlihatnya napa tadi, bekas-bekas sisa makanan pada hewan, sing gadah kambing ben cepet lemu dinopoaken, jere dikombor. Nek bar dikombor ada bekasnya atau ndak? Di mana? Bekasnya di mana? Di sini. Godres. Gitu? Bar dikombor go godres. Itu namanya syukur. Sebulan kemudian kambingnya bagaimana? Gemuk. Kegemukan yang bertambah itu namanya bekas. Bekas makanan, syukur. Makanya kalau syakaratidabatu, hewan itu sedang bersyukur. Itu artinya apa? Tampak godres karo lemune. Nah, orang kalau bersyukur pun begitu. Harus tampak bekas-bekas nikmat Allah sudah sampai ke masjid. Bagaimana cara menampakkannya? Hatinya alhamdulillah. Jadi ada bekasnya. Ora kok meneng wae. Mboten kok mendel kemawon. Tidak kok diam saja. acaranya berhasil, sukses. Untuk mertua sing apik, masya Allah. Bojone yo apik tenan, alhamdulillah. Ngesuk meneh untuk mertua sing luwih apik meneh. Kok mertua meneh sing dibahas nih? Pekerjaan ini berhasil, pekerjaan itu berhasil, proyek ini berhasil. Ini di sini ada bekasnya. Alhamdulillah, hati juga mensyukuri. Terus anggota badannya ada bekasnya. Semakin bertambah ketaatan. Baik, kita lanjutkan ya. Kenapa kita harus minta tolong pada Allah? Karena terkadang kita ini lalai dan sering lupa bahwa segala sesuatu itu tidak akan mungkin berhasil kecuali dengan pertolongan Allah. Bahkan ada satu hadis yang dhaif, hadis dhaif. Tapi maknanya benar. Disebutkan dalam hadis itu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu, hendaklah liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hadisnya dhaif. Tapi insyaallah maknanya apa? Benar. Hendaklah kalian itu meminta kepada Rabb kalian, yaitu siapa? Allah, kebutuhannya semuanya. Semua kebutuhannya minta pada Allah. Hatta yas'ala sif'ana lihi idzan qata. Sampai pun dalam masalah tali sandalnya kalau putus, hendaklah dia minta kepada Allah. Maknanya benar atau enggak? Benar. Karena yang punya rizki itu hanyalah siapa? Allah. Ya. Jadi kalau enggak Allah izinkan, golek sandal rabakal nemu. Ya, makanya mintalah hajat kita semuanya kepada Allah. Yang kecil apalagi yang besar. Urusan surga, urusan neraka, kita minta surga, dijauhkan dari api neraka, itu diminta. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz. Ya, wala ta'jaz. Ini belum kita bahas. Wala ta'jaz artinya jangan berhenti. Jangan lemah. Lawannya berarti terus. Ya, terus. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ketika menerangkan kata-kata wala ta'jaz, jangan berhenti, terus. Ya. Jadi yang pertama, ihris ala mayan fa'uka. Wasta'in bila. Semangat, minta tolong pada Allah, dan lanjutkan. Ini tiga hal. Semangat, minta tolong pada Allah, kemudian apa? Lanjutkan. Kata Syekh, hadzal haditsu fil haqiqati yahtaju ila mujalladatin. Hadis ini pada hakikatnya membutuhkan berjilid-jilid untuk dibahas. Membutuhkan apa? Berjilid-jilid untuk dibahas. Li'anna lahu minas suwari wal masaili ma la yuhsa. Karena banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan bisa dihukumi dengan hadis ini. Kemudian beliau memberikan contoh. Seorang santri, seorang thalibul ilm, dia mulai membaca sebuah kitab, Riyadu As-Solihin. Wih, kitab ini masya Allah jen apik tenan. Dia tahu di situ ada manfaat. Jadi semangat baca, semangat. Kemudian saya ingat nasihatnya Ustaz. Jangan lupa minta tolong pada Allah. Sesuai hadis, wasta'in bila. Bismillah niating sun moco kitab Riyadu As-Solihin. Pas membaca, tiba-tiba matanya ngelirik. Kok ono kitab apik ya? Baru sampai hadis ke 100. sampingnya ada kitab lagi, tafsir. Nah, ini dia. Nah, ini. Masya Allah. Bismillah. Baca tafsir. Manfaat ini, manfaat. Baru sampai selesai Al-Baqarah, ngelirik lagi. Duh, kok iki ketoknya kok kitab sirah Nabi? Bismillah. Manfaat ini, manfaat ini. Baca. Orang yang seperti ini, dia sudah semangat mendapatkan kebaikan. Yang kedua, sudah minta tolong. Tapi dia belum menjalankan wasiat yang ketiga. Apa? La ta'jaz. Jangan lemah, ojo mandek. La tatrukil amal. Karena dia baca Riyadhus Shalihin belum selesai, geletakno. Baca kitab tafsir belum selesai, geletakno. Baca buku sirah belum selesai, geletakno. Seperti halnya orang yang sudah tahu belajar baca Quran itu bagus, dia mulai bismillah, tak mulai iki manfaat untuk diri saya. Begitu sampai jilid 3, wah, ketoke metode iki kurang cocok. Padahal itu masih 6 atau 3 jilid lagi. Saya tak pindah metode yang itu. Sajae luweh manfaat. Bismillah. Baru sampai jilid 2, wah, kok ono metode sing ruwe apik. Sajae manfaat. Bismillah. Akhirnya dia sudah semangat minta pertolongan pada Allah, tapi dia masih ta'jaz atau ya'jaz, masih lemah. Kalau memang kita sudah mengetahui satu perkara itu baik, maka kerjakan, minta tolong pada Allah, lanjutkan. Makanya biasanya ada orang-orang, sebagian teman-teman, wah ini kursus bahasa Arab, bismillah. Agak tekan mubtada dan khobar. Akhirnya ustadznya ditanya, mal khobaru, apa kabarnya si fulan kok enggak pernah kelihatan lagi? Itu tadi sudah semangat, minta tolong pada Allah, tapi ternyata masih ya'jaz. Berarti tidak sesuai dengan anjuran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi, seorang santri, atau panjenengan, atau kita semua, pas baca hadis ternyata ada an Umar Amirul Mukminin Umar binil Khattab. Siapa ini ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Ah, saya tak baca buku biografi tentang sahabat, tak cari siapa nama Umar bin Khattab. Dibuka kitab biografi sahabat, dicari huruf ngain. Huruf apa? Ngain. Kalau Umar berarti ain dan didom, domah. Baru buka ain, ternyata ada, ini ada Ammar. Sopo yo Ammar yo, dibaca. Ammar. Ternyata Ammar itu banyak, enggak cuma satu. Semua dibaca Ammar. Terus selesai Ammar, buka lagi. Lu kok ada Abbas? Abbas ini sopo yo, bukan Abbas mana Mas Abbas? Bukan Abbas yang itu ya. Sahabat Abbas misalnya, buka, Abbas, bagus. Buka lagi, kok ada Umar? Ini Umar sapa ya? Baca. Akhirnya waktunya habis, Umar belum ketemu. Ini namanya ya'jaz. Saget pun fahami nggih. Anjuran agama kita, anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok iki tujuane apa? Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam diundang oleh seorang sahabat, diminta untuk melakukan sholat di sebagian rumahnya, ya di sebagian rumahnya, kemudian nanti bekas sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan musola di dalam rumah. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Ini kok jadi hilang tulisannya teng pundi niki? Masya Allah, niki ya jas napa mboten niki? Saya sebutkan soalnya Utsman bin Malik minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi, silakan rawuh ke rumah saya, panjenengan salat di situ, nanti saya jadikan tempat salat menjadi musala. Betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bersama beberapa orang sahabat. Tamu istimewa. Kira-kira jenengan nek kerawan tamu istimewa kepripun? Bukan kerawan lho, ngundang. Ngundang tamu istimewa. Dalam disiapkan ubo rampene, ono ingkung. Nggih nek cara mriku mungkin yo kambing, nggih, dan yang lain-lain roti, ya. Susu kambing dan yang lain-lain. Kalau sekarang ya ono ingkunge, ono oseng-oseng kangkunge, ono sate, sambal teronge, semacam es berbagai macam, es buah juga berbagai macam buah. Nek ngundang pengajian ono es teh, ono es. Orang mau ngajar ngaji kok disuguhi. Ya, nanti kalau ditinggal medang pada protes. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mungkin kalau kita menggok dhisik. Monggo silakan dikedepi. Dikedepi, dikedapi, diincipi dulu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Saya datang ke rumah dia tujuannya apa? Salat. Salat dulu. Baru setelah itu menikmati hidangan makanan. Ini namanya layak jas. Ya, tidak terbelokkan dari tujuan amalannya. Itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Baik. Kita lanjutkan. Setelah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam la ta'jas, maka ada wejangan yang sangat berharga. Wa in asabaka syai'un. Kalau kalian sudah berusaha, kemudian minta tolong pada Allah, kemudian tidak ya'jaz, tidak berhenti. Tapi asabaka syai'un, ternyata gagal. Ternyata apa? Gagal. Fala taqul, jangan kalian mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku melakukan ini, nantinya tentu tidak seperti ini. Ini tidak boleh. Seandainya, seandainya. Oh coba kalau tadi saya itu begini dan begitu. Pasti lancar. Jalan Jogja Purbalingga. Liburan anak sekolah di akhir tahun. Wis kadung milih jalan jalur utara. Ternyata napa? Rame. Setelah rame, berjam-jam. Harusnya 5 jam, jadi berapa? 7 jam, 8 jam. Apa kata orang itu? Kalau seandainya tadi milih jalur mana? Wonosobo, ora bakal macet. Ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak? Tidak boleh. Menyesali takdir. Tidak boleh. Kata-kata lau, seandainya. Nah, kapan seorang itu tidak boleh mengucapkan seandainya dan kapan seandainya itu boleh diucapkan? Insyaallah ta'ala, seandainya kita bertemu di pekan yang akan datang, saya terangkan. Berarti boleh atau enggak? Boleh. Kalau seandainya untuk berangan-angan, kebaikan, boleh. Tapi kalau seandainya untuk berangan-angan keburukan, boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi ada tiga seandainya yang, perinciannya tiga. Nggih. Satu, kalau seandainya itu hanya sekedar mengabarkan. Ya, sekedar mengabarkan. Kalau seandainya saya diberi rezeki oleh Allah, ya kamu tak suguh tenanan. Itu hanya sekedar apa? Mengabarkan. Kemudian, kalau seandainya saya tahu kamu datang, tadi tak jemput. Tadi tak jemput. Ini mengabarkan, tidak ada masalah. Yang kedua, berangan-angan, berandai-andai. Boleh atau tidak? dirinci. Kalau angan-angannya baik, boleh. Kalau angan-angannya buruk, tidak boleh. Yang ketiga, kalau seandainya digunakan untuk menentang takdir, kayak tadi itu, maka tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti paling ada tambahan sedikit. Seandainya kita bertemu di pekan yang akan datang, insyaallah akan saya tambahkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.